macam kisah di jalanan. Insan membina kehidupan, tak sunyilah gayanya yang berangan-angan mimpikan kejayaan. Ada yang mahu jadi kaya, hidupnya mewah dengan harta, tetapi sikapnya tak mau bekerja, akhirnya jadi papa. Ada yang angan-angan punya istri jelita, cintanya tak setia. Ada yang tunjuk gaya, ingin dipandang lawa, akhirnya ditertawa. Kalau hanya berangan-angan, sering diburu hayalan. Segalanya impian tak tercapai tangan, akhirnya ketinggalan. Segalanya impian tak tercapai tangan.